adalah agresi. Amat susah untuk dibenarkan, tetapi buat hati kuasa. Opini dunia menganggukkan kepala. Bukan salah di Amerika, bukan pula salah Libya. Salahkan saja si Comet Henry, goyangkan buntut di Teluk Sidra. Comet Henry tebar bencana, kata orang di zaman dulu. Opini kami di zaman kini, nafsu panah tanah par.